rasaku padamu. Mengungkap segala gundahmu untukku. Masa depan kita jalani cinta seutuhnya, cinta berharap hiasi dengan asmara. Oh, oh, oh, oh. Kasih dengarlah kini, semua ada di janji kita. Rasaku padamu, oh, oh, oh, terpatri.